Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul, kita bisa bersua, dan kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang sangat mewah dalam kehidupan. Bukan kalau berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diri. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak mungkin bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmu. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini tentang tugas kita dengan Rabb kita. Ini tentang tanggung jawab yang kita emban dari Rabb kita. Dan ini tentang kebahagiaan kita, bukan kebahagiaan A, kebahagiaan B, kebahagiaan C. Ini tentang kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surat Al-Anfal kalau enggak salah ayat ke-24, mohon dicek. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan memberikan kehidupan kepada kalian. Ilmu itu kehidupan, itu yang dikatakan para ulama. Karena Allah kata lima yuhyikum, pada agama atau ilmu yang akan memberikan kehidupan kepada kalian. Oleh karena sebaliknya, orang yang enggak punya ilmu agama maka dia tidak punya kehidupan, walaupun dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya popularitas, tapi kehidupan sejati ia enggak punya, ia tidak punya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin ketika kita diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan dalam kehidupan dunia. Dan hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kembali kepada atau kembali ke kitab yang fenomenal, Riyadhus Shalihin. Kitab yang mengajarkan kita kehidupan, karena ini sangat keseharian dan dibawakan dengan apik dan baik oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan taufik kepada beliau dalam karya beliau ini. Dan hadirin Allah muliakan, semua ini butuh rasa syukur kepada Allah. Semua ini butuh rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri hal tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita masuk ke bab kita kembali, bab yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita, keluarga kita, dan rumah tangga kita. Bab tentang wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada wanita. Dan kita masuk ke ayat yang kedua setelah kita bahas ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dan berinteraksi dengan istri dinamakan mu'asyarah di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan bahwa kita dituntut untuk memberikan, berusaha mendapatkan angka 10 dalam berinteraksi dengan istri kita. Karena asyiru artinya memberikan yang terbaik, memberikan yang sempurna. Karena asyiru dari kata-kata ain shin ra, dari huruf ain shin ra, yang artinya kamal wa tamam, yang artinya sempurna dan maksimal. Oleh karena itu, setiap laki-laki yang memutuskan untuk menikah atau melangkah ke pernikahan, maka dia harus tanamkan mental bahwa dia akan memberikan yang terbaik dan berusaha memberikan angka 10 untuk istrinya, atau memberikan angka 10 dalam berinteraksi dengan istrinya, lalu terus beristighfar dan bertaubat ketika ada kekhilafan dan kekurangan. Kita akan masuk ke ayat ke berikutnya, ayat ke surat ya, ayat yang berikutnya surat An-Nisa 129, masih dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tusrifu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima." Hadirin Allah muliakan, kembali Al-Imam An-Nawawi mengajak kita merenung, belajar, dan berusaha menyelesaikan masalah dan apa yang terjadi dalam kehidupan dan apa yang terjadi dalam masyarakat dan peradaban manusia. Setelah Al-Imam An-Nawawi mengatakan atau membawakan surat An-Nisa ayat 19, beliau membawakan surat An-Nisa 129, walan tastati'u an ta'dilu, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil, kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun kalian sudah berusaha untuk melakukan hal itu, berusaha berbuat adil. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka janganlah kalian berat sebelah, cenderung kepada istri yang kalian cintai atau yang lebih kalian cintai, sehingga kalian membuat yang lain terkatung-katung. Kalau bahasa kita, digantungin gitu loh. Dan jika kalian mengadakan perbaikan, wa in tuslihu, jika kalian melakukan perbaikan, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Allah muliakan, mengapa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab ini? Jadi mengapa Al-Imam An-Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ini membawakan surat An-Nisa ayat 129 di dalam bab Al-Wasiyah bin Nisa, memberikan wasiat agar selalu berbuat baik kepada wanita? Hadirin Allah muliakan, karena kita tahu bersama-sama bahwa tugas ulama, dan ini tujuan Allah turunkan agama kita, adalah untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, untuk memberikan solusi dan merespon agar manusia ini bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu bersama-sama, salah satu yang dijalani oleh masyarakat dari dulu, dari zaman para nabi sampai hari ini, ada yang menikah dengan konsep monogami dan ada yang menikah dengan konsep poligami dari dulu, dan itu berlaku dari orang-orang soleh. Ada yang monogami, ada yang poligami. Ulama kita ada yang poligami, ada yang monogami. Bahkan para nabi, kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah dan Hajar, dan bagaimana Nabi Sulaiman dan para ulama dan para nabi-nabi yang lain. Ini yang berjalan dari dulu. Manusia senantiasa demikian. Maka semua konsep harus dibuat batasan, harus dipagari dengan ilmu, harus diatur, harus ditentukan. Karena setiap orang berbeda-beda. Namun pastinya setiap orang harus tunduk kepada Allah dan berusaha mendapat kebahagiaannya dengan jalan takdir yang Allah berikan. Oleh karena itu, sebagaimana para ulama menjelaskan tentang konsep aturan dalam monogami, mereka juga menjelaskan konsep dan aturan dalam poligami. Dan mereka lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Karena kita tahu bersama-sama dalam hidup beliau, beliau tidak monogami dan tidak poligami. Karena beliau wafat dalam kondisi belum menikah. Jadi apa yang beliau lakukan memang, dan para ulama tentu saja, dalam spirit membenahi apa yang ada di masyarakat, membenahi masalah yang ada di tengah-tengah kita, berusaha memberikan solusi dan menjelaskan bahwa Islam itu jawaban dari semua itu. Karena ini adalah apa yang dijalani oleh manusia. Manusia semenjak generasi para nabi dan rasul, bukan semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semenjak generasi para nabi dan rasul. Dan itu yang kita ketahui dalam sejarah. Kita ketahui di dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan. Dan itu juga kita tahu dari para sahabat, Khulafa Rashidin yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jika semuanya menjalankan sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan, maka apapun konsep yang ia pilih atau apapun konsep yang menjadi garis takdirnya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau dia tidak kembali kepada Allah, apapun yang ia jalani, mau poligami, mau monogami, bahkan jomblo sekalipun, ia gak akan bahagia. Jadi poinnya bukan sebatas apa pilihannya dan apa yang ia jalani atau konsep yang ia pilih, tapi apakah ia menjalannya itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya, bagaimana prakteknya? Karena apapun yang ia pilih dan ia jalani, kalau tidak dijalankan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan berhasil dalam kehidupannya. Bahkan tadi punya istri pun atau jomblo pun dia gak akan berhasil. Tapi sebaliknya, kalau dia menjalankan tuntunan Allah, apapun yang dia pilih, dia akan berhasil. Walaupun dia tidak menikah seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, atau memilih monogami seperti Imam Syafi'i misalnya, atau lebih seperti misalnya Ali bin Abi Thalib dan radhiyallahu anhu. Jadi ada banyak kasus. Jadi fokus apakah dia jalankan dengan benar atau tidak. Makanya ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri dengan cara yang baik secara agama dan secara kultur yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dan ketika Anda lakukan itu, lakukan dalam rangka mencari nilai sempurna, dalam rangka mencari nilai 10. Lalu beliau mengingatkan tentang surat An-Nisa 129 agar semua berhasil. Dan ini pun berlaku untuk baik monogami dan poligami. Adapun surat An-Nisa 129, Allah berfirman, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Dan kalian tidak akan berhasil berlaku adil bagi di tengah atau ketika berinteraksi dengan istri-istri kalian walaupun kalian sudah bersungguh-sungguh melakukan hal itu. Fala tamilu kullal mail, maka jangan condong ke salah satu pihak lalu mencueki yang lain sehingga kalian menggantungkan. Apa maksudnya kalian tidak bisa berlaku adil? Sedangkan di dalam dalil yang lain Allah membuka pintu untuk itu. Bahkan itu dilakukan oleh para nabi atau sebagian para nabi dan rasul, bukan hanya nabi kita salam, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Apakah mereka melakukan hal yang tidak adil? Tentu saja tidak mungkin. Lalu apa maksudnya? Karena kalau maksudnya tidak bisa berlaku adil secara mutlak, berarti Nabi SAW menjalankan sebuah konsep yang tidak adil. Nabi Ibrahim AS, bapaknya para nabi dan rasul, bapaknya seluruh para nabi di Bani Israel, itu melakukan hal yang tidak adil. Oleh karena itu, marilah kita lihat keterangan para ulama. Kalau kita buka keterangan para ulama, seperti kita buka keterangan Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, dan berbagai macam buku tafsir. Kita lihat keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka yang dimaksud, kalian tidak bisa berlaku adil di tengah-tengah istri kalian. Walaupun kalian sudah berusaha, adalah berlaku adil dalam masalah hati. Dalam masalah hati. Bukan adil dalam segala sisi atau sikap dan perilaku. Tapi kalian tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati. Sebagaimana hadirin sekalian, dalam keterangan, dalam kotak yang berbeda, orang tua tidak bisa berlaku adil menghadapi anak-anaknya dalam masalah hati. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita memiliki dua anak atau lebih, maka ada di antara anak kita yang kita cintai lebih dibanding yang lain. Ada di antara anak kita yang hati kita lebih cenderung pada dia daripada yang lain. Ini tentang hati. Walaupun cara kita menyikapi mereka sama, walaupun hak hak mereka semua kita penuhi. Kita punya 5 orang anak, kita penuhi semuanya. Tapi bukan berarti hati kita sama semua ke mereka, enggak. Ada satu yang kita lebih ini. Semua kita sekolahkan, bahkan semuanya sekolah di sekolah yang sama, dari SD sekolah yang sama, SMP sekolah yang sama, SMA sekolah yang sama, kuliah pun sama. Satu dibelikan mobil, semua belikan mobil. Satu belikan motor, semua belikan motor. Kalau vacation atau jalan-jalan, semua diajak. Satu dipeluk, semua dipeluk. Satu dicium keningnya, semua dicium keningnya. Semua. Ketika lagi sedih dikasih support, semua dikasih support. Tapi apakah hati sama? Enggak. Enggak. Dan itu yang dialami oleh, atau itu yang dijalani oleh Nabi kita dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Anak yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagaimana anak yang paling dicintai oleh Abu Bakar siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi apakah kita boleh berat sebelah? Enggak boleh. Apakah kita boleh pilih kasih? Haram pilih kasih. Haram pilih kasih. Karena banyak faktor, hadirin. Artinya kok bisa beda? Banyak faktor. Tapi sebelum kita lanjut, benar gak ini orang tua semua kan? Sebagian orang tua. Nah, ngerasain gak? Enggak. Enggak, jujur-jujur aja. Iya. Dan seringkali bukan karena sikap, emang sikap anak-anak itu beda sama kita, sama semua sama kita? Enggak. Kira-kira itu pengaruh apa tidak? Bisa mempengaruhi. Dan anggap saja semua anak-anak sama. Masa kecil mereka beda. Ada banyak orang tua yang sangat lebih menyayangi yang paling kecil dibanding kakak-kakaknya. Padahal semuanya baik. Kenapa? Karena masa kecil yang paling kecil itu berat. Ada kasus inilah, baru melahirkan masuk rumah sakit, tiba-tiba usia 1 tahun masuk rumah sakit lagi, usia 2 tahun operasi. Tapi anak kakak-kakaknya tuh sehat walafiat. Otomatis sejarah mereka membuat hati ini enggak sama menyikapi, enggak sama dalam bersama mereka. Tapi apakah semua disayang? Semua disayang. Semua dikasih haknya, semua dikasih haknya. Semua diajak, semua diajak. Tapi rasa ada rasa iba yang sedikit lebih kepada yang paling kecil. Ada rasa sayang yang lebih kepada si kecil. Kenapa? Karena ia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kakak-kakaknya. Misal diantara kita punya 6 orang anak, semua normal kecuali yang nomor 3. Yang nomor 3 misalnya tidak bisa melihat, atau yang nomor 2 misalnya gak bisa mendengar. Semuanya normal kecuali dia. Atau yang paling besar misalnya begitulah jantungnya bocor. Takdir seperti itu akan mempengaruhi hati seseorang. Jadi misalnya semuanya baik, tapi ada perbedaan takdir. Ada perbedaan. Belum, dan macam-macam. Ada yang karena dizolimi, hadirin. Ada yang karena dizolimi. Ada orang punya 3 anak. Lalu anak keduanya, laqadarullah ya, semoga Allah jaga, itu dilecehkan ketika kecil misalnya. Dan itu karena kesalahan kita atau kelalaian kita dalam menjaga dia. Karena kejadian itu benar-benar seorang orang tuh merasa bersalah, merasa ini, dan akhirnya rasa hatinya lebih kepada yang kedua. Kejadian nggak di masyarakat? Banyak kejadian seperti itu. Jadi seperti itu, nggak sama. Tapi apakah itu artinya tidak berlaku adil dalam sikap, dalam memberikan hak, dalam berinteraksi, dalam menyayangi, tidak. Makanya ayat, kelanjutan ayat tersebut An-Nisa 129 apa hadirin? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Maka kalian jangan berat sebelah. Jangan cenderung kepada salah satu atau sebagian sehingga membuat yang lain terkatung-katung. Membuat yang lain tergantung-gantung. Kalau kita baca tafsir ayat ini, maka kita akan menemukan keterangan para ulama, maka janganlah apa yang ada di dalam hati kalian itu mempengaruhi sikap kalian dalam memberikan hak mereka semua. Jangan kalian ngikutin hawa nafsu kalian. Jangan kalian mengikuti keinginan kalian. Atau dalam menyikapi istri kalian, jangan kalian mengikuti like or dislike dalam hati. Kalau kita suka sama ini, oh kita baik. Kalau ini, kita gak boleh. Sikapilah mereka dengan patokan hak-hak mereka. Kecuali jika ada hak yang ditanggalkan dengan keriduan mereka. Artinya tetap berusaha mengamalkan surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang baik dan kejarlah nilai 10. Karena ayat ke-19 itu untuk semua konsep pernikahan yang sah. Dan tidak dibenarkan menjadikan apa yang dalam hati sebagai alasan untuk tidak berlaku adil secara sikap, secara perlakuan. Yang satu dibentak-bentak terus, yang satu disayang-sayang terus, gak bisa begitu. Habis saya lebih suka sama dia. Berarti kita tidak siap dengan konsekuensi keputusan kita poligami misalnya. Kalau orang sudah memutuskan hal tersebut, maka itu konsekuensinya. Fala tamilu kullal maili fadadharuha kal muallaqah. Poin yang berikutnya, apa arti fatadaruha kal muallaqah? Sehingga kalian membiarkan sebagian istri kalian atau salah satu istri kalian kal muallaqah, terkatung-katung. Kalau kita buka buku-buku tafsir, maka diantara kita akan menemukan keterangan. Jadi karena suaminya pilih kasih, diantara istri itu menjalani kehidupan antara ada atau nggak ada suami, gitu. Jadi terkatung-katung. Dibilang punya suami, secara status punya suami. Tapi pada saat dia menjalani kehidupan, dia menjalani kehidupan kayak nggak punya suami. Jadi itu mu'alok. Jadi kalau dibilang punya suami, ya punya. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dia kayak gak punya suami. Gak ada yang didik, gak ada yang ngejaga, gak ada yang melindungi, gak ada yang ngajak bicara, kayak gak punya suami. Tapi status, ya punya suami. Gitu. Jadi berkatung-katung diantara itu. Anda punya suami, gak punya suami. Gak boleh demikian. Lalu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa in tuslihu. Kalau kalian memperbaiki kinerja kalian, wahai para suami, wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita semua dalam surat An-Nisa ayat 129. Di antaranya, kalau kita simpulkan, orang yang menikah, apalagi jika ia mengambil langkah poligami, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penutupan ayat ini bertakwa kepada Allah. Baik ia menikah monogami atau ia memilih poligami, bertakwa kepada Allah. Dan jujurlah kepada Allah. Karena kalau kita enggak perform, berat dosanya, hadirin. Dan mulailah dengan ketakwaan. Mulailah dengan ketakwaan. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, orang yang menikah monogami apalagi poligami, dia harus punya mental islah. Dia harus punya mental islah, wa in tuslihu. Dan apabila kalian islah, mengislah diri kalian, memperbaiki diri. Jadi agak berat untuk orang yang mentalnya stagnan untuk menikah, hadirin. Apalagi bicara poligami. Orang yang memutuskan menikah itu mentalnya harus mengislah diri, mengislah diri, mengislah diri, perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Tapi kalau mental kita menyalahkan orang, menyalahkan pasangan, menyalahkan istri, coba kita pikirkan lagi untuk menikah. Apalagi bicara-bicara tentang poligami. Gak bisa. Ini mental yang harus dibangun. Wa in tuslihu wa tattaqu. Dan apabila kalian islah, wa tattaqu, dan bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa. Dosa, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, kita bicara monogami. Emangnya bergampang apa nikah? Emangnya kita apa namanya bisa bersih dari dosa ketika kita menikah? Maka kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh ampunan dari Allah. Kita butuh disayang oleh Allah. Maka ketika kita gak bisa menjadi orang yang bersih 100% dari dosa, dan itu gak mungkin. Sedangkan ketika kita gak bersih 100% dari dosa, nanti imbasnya ke pasangan kita juga. Maka kalau kita gak bisa main di level itu, karena kita bukan nabi, kita bukan malaikat, kita pasti berdosa, pasti khilaf, maka spiritnya adalah islahun nafas. Selalu melakukan perbaikan-perbaikan pada diri sendiri. Lalu islah ke rumah tangga kita. Itu yang harus dimiliki, mental itu. Mental itu. Adapun sekali lagi mental stagnan, mental yang penting mengalir, mental gak ada perubahan, gak ada action, mental menyalahkan, dikit-dikit salahkan istri, dikit-dikit salahkan istri, atau salahkan suami kalau dia istri. Agak berat rumah tangganya, jemaah. Kita harus mengislah. Mengislah, salah itu wajar dalam rumah tangga. Siapa yang bisa bersih dari kesalahan dalam rumah tangga? Tapi perbaikilah, terus perbaiki, perbaiki. Harusnya kualitas rumah tangga kita, misalnya di 10 tahun menikah, itu jauh lebih baik daripada di awal-awal menikah. Bukan tambah renggang, bukan tambah hambar, bukan tambah gak ada soul, gak ada rasa, bukan. Islah terus. Semakin berjalan rumah tangga, semakin terarah, semakin teratur, semakin mature, semakin matang, semakin dewasa, semakin rajin ibadah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin banyak sujud, semakin banyak rukuk sama Allah, semakin banyak puasa sunnah, itu harusnya. Semakin beriman, semakin tawakal, semakin tawadu, semakin takut dosa, hadirin. Semakin takut dosa. Apalagi kalau Kita sudah membicarakan poligami. Nabi SAW bersabda, man kanat lahu imra'atan, barang siapa memiliki dua istri, famala ila ihdahuma, lalu ia pilih kasih cenderung kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat ia akan datang dibangkitkan dalam kondisi pincang, salah satunya sakit, pincang. Kita ketika lagi, simpel aja, kita kalau lagi kena orang olahraga, kena engkelnya kena, itu kalau suruh ngantri sejam aja berdiri setengah mati, hadirin. Gimana di hari kiamat? Kita nunggu berapa tahun, hadirin, dalam kondisi pincang. Aduh, mungkin banyak orang mengatakan cuman pincang aja. Anda gak pernah cedera berarti. Anda gak pernah cedera. Ahadu syaqaihi sakit, salah satu sisi dia tuh jatuh, jadi gak enak, hadirin. Sakit itu. Dan ya, di kiamat berapa tahun kita jalani itu. Jadi gak gampang. Harus dibangun dengan ketakwaan, harus dibangun dengan islah, harus dibangun dengan ketawaduan. Bukan di ketawaduan. Makanya Nabi SAW, beliau poligami. Gimana narasi yang beliau bangun? Apa doa beliau? Aisyah ini istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan Aisyah, Nabi SAW itu berusaha adil dalam sikap. Lalu beliau berdoa, lihat doa beliau, Allahumma hadha qasami fima amlik, fala talumni fima la tamlik wala amlik. Ya Allah, ini pembagianku, upayaku untuk adil dalam bersikap, yang bisa aku lakukan, yang bisa aku kontrol. Maka janganlah engkau cela aku dalam hal yang gak bisa aku miliki dan aku kontrol. Maksudnya hati. Jadi lihat narasi ketawaduan, narasi kerendahan. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan. Jangan engkau cela aku dalam hal yang tidak bisa aku kontrol dan aku lakukan. Maksudnya hati. Jadi yang bisa aku kontrol dan aku lakukan itu sikap, perbuatan, zohir. Yang gak bisa aku kontrol, hati. Itu Rasulullah SAW, orang yang paling adil, orang yang paling bijaksana, orang yang paling ngejaga hak orang, apalagi istri. Ketika berbicara tentang bab ini, narasinya tuh bukan meninggi gitu, hadirin. Apalagi meremehkan wanita, enggak. Atau seakan-akan wanita sebagai bahan eksploitasi, tidak. Lalu minta ampun, minta maaf. Jangan dicela ya Allah. Saya ini semampu saya. Jangan cela saya, jangan hukum saya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bicara pernikahan itu bukan keren-kerenan, hadirin. Bicara pernikahan adalah bicara tentang ketakwaan dan upaya memperbaiki diri. Ketakwaan dan perbaikan diri. Ketakwaan, perbaikan diri. Ketakwaan, perbaikan diri. Itu tentang pernikahan. Lalu yang terakhir, orang yang menikah. Apalagi berbicara tentang poligami. Ia tuh harus punya mental objektif dan mental memberikan hak pihak lain, hak orang lain, hak pasangan tanpa dipengaruhi suasana hatinya. Itu poin. Itu mental harus dimiliki kalau orang mau menikah, apalagi bicara poligami. Dia harus punya mental objektif dan memberikan hak orang. Itu mental dia. Dalam konteks ini istrinya. Kalau bicara poligami berarti istrinya kasih hak. Kasih yang menjadi tanggung jawab dia. Tanpa dipengaruhi suasana hatinya. Jadi seribet apapun urusan kantor misalnya, dan hatinya tuh mungkin dia lagi dizolimi di kantor, suasana gak nyaman, begitu masuk rumah, penuhi hak keluarga. Urusan Anda, urusan Anda di luar. Sama istri gak bisa begitu. Apalagi kalau seseorang memutuskan untuk poligami, itu ekstra lagi, gak ada urusan. Jadi kita udah gak bermain di level, atau kalau bisa kita jangan bermain di level, kamu harus ngerti aku dong, aku kan capek. Enggak. Itu bukan, itu konsekuensi kita memutuskan menikahi seorang wanita, penuhi haknya. Makanya kan Allah mengatakan, Anda tidak bisa berlaku adil. Lalu setelah itu apa? Fala tamilu kullal mail. Jangan condong kepada salah satu pihak. Ketika lagi hati lagi gelisah, ruwet, mumet, akhirnya maunya ke yang kesekian lah, karena dia lebih suka itu, yang lain ditinggalin, atau padahal bukan bagiannya, waktunya bukan ke dia, tapi ya udah, ya gue lagi mumet, ya gue lebih nyaman sama dia. Ini parameternya bukan Anda, parameternya adalah hak pihak lain. Waktu itu tuh waktunya siapa? Setelah pembagian, semua setiap keluarga punya ini. Dan itu panjang dibahas dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita masih ngotot dengan hak kita dan apalagi lupa, pertanyaan siapkah kita menikah? Menikah itu adalah sebuah kehidupan. Dan yang akan berhasil adalah orang yang jago dalam memberikan hak terlepas suasana hatinya. Termasuk juga dengan istri. Termasuk dengan istri. Masih ingat kisah Ummu Sulaim? Hah? Ingat? Yang mana? Ya Ummu Sulaim, Pak Ustaz. Yang mana? Yang mana? Yang anaknya wafat. Lalu ia tidak langsung memberitahukan suami beliau. Sampai suaminya pulang, dilayani suaminya. Dilayani, anak wafat loh. Semua di servis makanan segala macam. Begitu suami sudah tenang, nyaman, lalu beliau menyampaikan, bagaimana engkau wahai suamiku jika ada seseorang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu tiba-tiba ia ambil secara mendadak misalnya. Apakah kita atau orang yang dititipkan berhak untuk menolak atau menahan? Ya enggak lah, itu kan titipan. Anak kita titipan Allah. Dan Allah mengambilnya tadi malam. Bayangkan. Hati ibu mana yang enggak hancur kalau anaknya meninggal dunia. Tapi beliau bisa tetap berusaha memenuhi hak suami. Itu pernikahan, hadirin. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Islam bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan apa yang Allah gariskan, apa yang Nabi SAW ajarkan, akan ada keindahan dan kesan buruk terhadap pernikahan, khususnya poligami, itu tidak akan terlihat di masyarakat atau sangat minim lah. Ini kan seringkali karena kesalahan kita, karena kita tidak bisa bermain dengan baik, karena kita gak dapat taufik dari Allah, karena kita tidak berusaha bertakwa, akhirnya terjadi kegagalan pernikahan, dan akhirnya kesan yang ditimbulkan tidak positif. Padahal ini adalah kehidupan normal dari zaman para nabi dulu, dari zaman para nabi alaihi wassalatu wassalam, dari zaman Nabi Ibrahim dan lain-lain. Itu poin. Semoga bermanfaat. Dan waktu sudah habis. Dan perbanyak istighfar dan bertakwa di dalam pernikahan kita. Karena dosa kita pasti banyak. Kesalahan kita dan khilafan kita selalu terjadi sebagaimana berjalannya hari siang dan malam. Semoga Allah kasih taufik kepada kita, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memperbaiki urusan rumah tangga kita, dan semoga Allah memberikan ilmu yang nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.